Dinginnya sikapmu pada diriku. Katung-katung cintaku kepadamu, kau tarik ulur bagai kau main layang-layang. Oh, aduh Anissa, begitu teganya kau buat aku menderita. Terkatung-katung cintaku kepadamu, kau tarik ulur bagai kau main katung-katung cintaku kepadamu.